Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan tentang fikih al-mulakhas fikih li Syekh Shalih Fauzan afidahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitabus shalah, itu babun fi ahkami salatil jum'ah, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat Jumat. Dan sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, Syekh Shalih hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan beberapa kekhususan-kekhususan yang dilakukan seseorang ketika hari Jumat, dan banyak sekali Syekh Shalih menyebutkan di antaranya itu disunnahkan untuk memakai wewangian, dan juga termasuk dari khasa'is, kekhususan-kekhususan dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu perintah untuk mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat, yang dimana dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah ta'ala, yaitu untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Karena ketika hari Jumat melaksanakan sholat Jumat, yang dimana berkumpulnya manusia, sehingga seseorang yang di sana ada bau yang tidak sedap akan mengganggu jamaah yang lain, dan mereka akan tersakiti dengan bau yang tidak sedap tadi. Kemudian dari kekhususan-kekhususan hari Jumat dikatakan hafizahullah ta'ala membaca surat Al-Kahfi fi yaumiha, dan juga malam Jumat juga sama disunahkan untuk membaca surat Kahfi. Dan termasuk dari kekhususan yaumul Jumat, di sana terdapat waktu yang di mana seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah doanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa waktunya itu sedikit sekali, itu ketika matahari akan terbenam. Qala hafidhahullahu ta'ala, nastamir, kita teruskan kembali. Tayyib. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa min ahkamil jum'ah ana man dakhala al masjid wal imam yakhthub lam yajlis hatta yusalli raq'atain yujizu fihima liqali sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza jahadakum yawm al jum'ah idza jahadakum yawm al jum'ah wa qad kharaja al imam falyusalli raq'atain. Hadis muttafaqun alaihi. Wazada Muslim wal yatazawwaj fihima ay yushri. Wal yatazawwaj fihima ay yushri. Tayyib, min ahkamil jum'ah ana man dakhala al masjid wal imam yakhthub. Seseorang yang masuk ke masjid dan imam sedang berkhutbah, lam yajlis hatta yusalli raka'atain yujizu fihima, janganlah duduk sampai dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yujizu fihima, dengan ringkas, yang dipendekkan sholatnya. Likulihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, idha jahadukum yawmal jum'ah waqad kharaja al-imam, dan apabila di antara kalian datang yaumul jumu'ah, ketika hari Jumat, ke masjid, waqad kharaja al-imam, dan imam telah keluar dari rumahnya menuju ke masjid, falyusalli raka'atain, maka salatlah dua rakaat. Muttafaqun alaih. Wazada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan, walitazawwaj fihima, walitazawwaj fihima, dan diringkaskan, hendaklah melakukannya dengan ringkas. Ayyusri, percepat sholatnya. Faidha jalasa qama fa'ata bihima, apabila dia lupa duduk dan dia langsung berdiri untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amala ar-rajul alladhi jalasa qabla ayusalliha fa qala lahu qum farka ruk'atain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang alladhi jalasa, sebelum melaksanakan sholat, qabla ayusallihuma, melaksanakan sholat dua rakaat. Faqala kum farka rakaatain, dan Nabi SAW mengatakan, kum, berdirilah, farka rakaatain, sholatlah dua rakaat. Dalam pembahasan ini, pembahasan yang berkaitan apabila seseorang masuk ke masjid, maka dia disyariatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu tahiyah, artinya menghormati ketika dia masuk ke masjid. Karena masjid adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza dakhala hadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Dan ini baik ketika hari Jumat ketika imam sedang khutbah, ataupun di hari yang lain, sholat tahiyatul masjid dilaksanakan kapan saja ketika seseorang memasuki masjid, walaupun pada waktu-waktu yang dilarang. Bahwa jais, contohnya ketika waktu setelah asar, seorang masuk ke masjid, maka disyaratkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Karena ini adalah merupakan sholat yang ada sebabnya. Sholat tahiyatul masjid itu sebab dia masuk ke masjid sebelum duduk. Begitu juga ketika imam sedang berkhutbah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan ketika kepada seseorang yang masuk ke masjid dan dia belum melaksanakan sholat dua rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kum farka rakaatain." Berdirilah. Laksanakanlah sholat dua rakaat. Walaupun imam sedang khutbah, disyaratkan walaupun imam sedang khutbah masuk ke masjid sholat dua rakaat. Dan di dalam melaksanakannya, yaitu laksanakan dengan ringkas, ini tidak panjang. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wal jawaz fihima," dan hendaklah melakukannya dengan ringkas. Kenapa melakukannya dengan ringkas? Agar dia segera untuk bisa duduk dan mendengarkan imam sedang khutbah, bisa mengambil manfaat di dalamnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk melakukannya dengan ringkas. Ayyusri, mempercepat. Qala, wa min ahkami salatil jum'ah annahu la yajuz al-kalam wal imam yakhtub. Dan termasuk dari hukum-hukum yang berkaitan ketika seseorang akan melaksanakan salat Jum'at, la yajuz, tidak boleh seseorang berbicara ketika imam sedang khutbah. Liqaulihi ta'ala, "Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza quri'al qur'anu," apabila dibacakan Al-Qur'an, "fastami'u lahu," maka dengarkanlah dengan baik. Wansitu, diamlah kalian. La'allakum turhamun, diam, dengarkan dengan seksama. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, innaha nazalat fil khutbah, bahwa ayat tadi turun fil khutbah. Ketika imam sedang khutbah, dengarkan dengan baik-baik. Wasumiyat Qur'anan liistimalihi 'ala al-Qur'an. Dinamakan Qur'an liistimalihi 'ala al-Qur'an. Dikarenakan khutbah itu memuat ayat Al-Qur'an. Dibacakan ayat Al-Qur'an. Seperti dalam khutbatul hajah, yang di mana di sana ada ayat Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kemudian ayat berikutnya juga sama. Nah, dibacakan ketika khutbah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastami'u lah," dengarkanlah dengan baik-baik. Wansitu, dan diamlah kalian. Ini perhatikan, dengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Wa hatta 'ala al-qaul akhar, بأن الآية نزلت في الصلاة. Dan di sana terdapat pendapat yang lain bahwa ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun," itu turun fi shalah. Ya, ketika salat Jumat. Ini turun tentang salat Jumat. Fa innaha tashmalu bi umumiha al-khutbah. Karena secara umum bahwa salat Jumat juga di sana mencangkup khutbah Jumat. Nah, di dalam salat Jumat di sana mencangkup ada khutbah Jumat. Sehingga na'am tetap kita perintahkan untuk diam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qala sah faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu," rawahu Ahmad. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qala sah," barang siapa yang mengatakan sah, sah di sini artinya uskut, diamlah kamu, "faqad lagha," dia telah melakukan hal yang sia-sia. "Waman lagha fala jum'ata lahu," barang siapa yang lagha, yakni melakukan hal yang sia-sia, "fala jum'ata lahu," maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Hadis rawahu Ahmad. Di dalam hadis ini, ini hadis yang berkaitan seseorang yang mengatakan kepada temannya atau kepada orang lain ketika imam sedang khutbah, walaupun dia melakukan hal ini dalam rangka mencegah kemungkaran, yaitu memerintahkan kepada orang yang berisik untuk diam dengan mengatakan soh atau uskut, diam, jangan berisik atau lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad lagha, dia telah melakukan hal yang sia-sia. Karena ini bisa mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang mendengarkan khutbah Jumat. Sudah ada orang yang berisik, kemudian kamu tambah berisiknya tadi dengan mengatakan uskut atau dengan mengatakan soh, diam. Dan ini membantu mereka supaya berisik. Walaupun kalian menganggap bahwa saya kan menyuruh dia untuk diam agar mendengar khutbah Jumat, tetapi dengan cara yang salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan ketika imam sedang berkhutbah, maka diamlah. Maka apabila seseorang ingin memberitahu kepada yang lain untuk diam, cukup dengan isyarat, dengan tangannya disimpan di mulutnya, nah, atau dengan memegangnya untuk diam. Fahadha jaiz. Sedangkan dengan kalam, nah ya juz, karena bisa mengganggu yang lain, bisa mengganggu yang lain. Wa fil hadis akhir, "Man takallama fa huwa kal himari yahmilu asfara." Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man takallama," barang siapa yang berbicara ketika imam sedang khutbah, "fahuwa kal himari yahmilu asfara," maka dia seperti binatang keledai, "yahmilu asfara," yang dimana binatang keledai tadi membawa buku-buku, kitab-kitab yang dimana dia tidak tahu buku apa yang telah dia bawa. Walladhi yaqul ansit, dan seseorang yang mengatakan kepada temannya, ansit, diam kamu, laisat lahul jum'ah, maka hilang pahala Jum'atnya. Wal murad la jum'ata lahu kamilah, yang dimaukan adalah dia tidak mendapatkan pahala Jum'at dengan sempurna. Dia mendapatkan karena dia sholat Jum'at, pahala sholat Jum'at. Akan tetapi keutamaan yang dimana dia harus mendengarkan khutbah Jum'at hilang di situ, karena dia telah mengganggu dengan mengatakan ansit atau lain sebagainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memisalkan kal himar yahmilu asfara, seperti binatang keledai yang membawa buku-buku yang di mana binatang tidak, di mana keledai tadi tidak mengetahui apa yang telah dia bawa. Dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang berbicara ketika imam sedang khutbah seperti himar yang membawa buku-buku dalam di punggungnya, memisalkan bahwa dia telah bersusah payah untuk mendatangi sholat Jumat, akan tetapi apa yang telah dia usahakan hilang dikarenakan dia melakukan kemungkaran ketika khutbah Jumat. Yang dimana seseorang ketika akan melaksanakan sholat Jumat, mandi, kemudian memakai pakaian yang putih, karena itu adalah merupakan sunnah, kemudian memakai wangian, rumahnya jauh, di jalan macet misalkan, kemudian bergegas menuju ke masjid, dia mencari shof yang pertama, dia telah berusaha, kemudian usahanya yang dia telah lakukan itu dia gugurkan dengan kemungkaran ketika dia berbicara ketika imam sedang khutbah. Nah, sia-sia. Bahkan Nabi mengatakan faqat lagu, dia telah melakukan hal yang sia-sia. Dan permisalan kali himar, binatang himar di sini, karena himar di sini yakni binatang yang di sana, banyak sekali permisalannya dengan kebodohan. Suaranya yang jelek. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memisalkan himar. Nabi SAW mengatakan apabila kalian mendengar suara himar, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melihat syaitan. Himar telah melihat syaitan. Gonggongan anjing juga sama. Apabila kalian mendengar gonggongan anjing, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, karena anjing tadi menggonggong dikarenakan melihat syaitan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Inna anqaral aswati la sawtul hamir," sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara himar. Dan di sini permisalannya dengan himar yang di sana membawa buku-buku, kitab-kitab, yang di mana tidak tahu apa yang dia bawa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumat, "Athal ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama thalil himar yahmilu asfara." Orang-orang yang mempelajari Taurat dan dia tidak betul-betul mempelajarinya, "Kama thalil himar," seperti himar yahmil asfar, dia membawa barang-barang di punggungnya dan dia tidak tahu apa buku ini, dibawa saja. Nah, tidak tahu apa yang dia bawa, maka dipermisalkan seperti kal himar yahmil asfar. Di sini juga sama, yang di sana man takallama fahuwa kal himar yahmil asfar, dimisalkan seperti khimar yang dimana dia membawa buku-buku dan tidak tahu apa yang dia telah bawa. Yani sudah berusaha mendatangi sholat Jumat dengan masyakkah dan dia hilangkan dengan kelakuannya dia sendiri dengan melakukan kemungkaran. Takallam. Bicara apa saja? Ngobrol ataupun yang lainnya ketika imam sedang khutbah. Sedangkan imam sedang tidak dalam keadaan khutbah, bahwa jais. Bahwa jais. Kali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana sebutkan, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imam yakhthub." Dan imam sedang berkhutbah. Sehingga ketika imam belum khutbah atau ketika imam duduk di antara dua khutbah, berhenti sejenak. Bahwa jais. Bahwa jais. Karena dalam hadis Nabi SAW yang di sini disebutkan, wal imam yakhthub, dan imam sedang berkhutbah. Sehingga jangan mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Yani, walaupun di luar khutbah juga itu adalah merupakan perkara yang ma'ruf. Akan tetapi ketika dalam khutbah Jumat, ini adalah merupakan perkara yang mungkar. Sehingga cukup dengan isyarat saja. Atau ketika imam sedang duduk di antara dua sujud, imam sedang duduk di antara dua khutbah, maka dia kasih tahu kepada temannya. Sedangkan imam sedang berkhutbah, maka kita diperintahkan untuk diam. Kita diperintahkan untuk diam. Dan hadis ini dibacakan di setiap akan melaksanakan sholat Jumat. Padahal di sana di dalam ahkam hukum-hukum yang berkaitan sholat Jumat itu cukup dipelajari. Ini ketika pelajaran-pelajaran seperti ini, sehingga tidak ketika sholat Jumat dibacakan oleh muadzin. Biasanya muadzin datang ke depan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wa imam yakhthub faqad laqaut." Fa ansitu diulangi-ulangi setiap Jumat. Setiap Jumat. Dan hal ini tidak disyariatkan. Cukup ketika ta'lim. Atau ditulis di apa tuh, di tembok-tembok. Ketika imam sudah khutbah dilarang untuk berbicara. Fahwa jais. Sedangkan dengan mengatakan hadis ini setiap khutbah sebelum khutbah, maka di sana tidak disyariatkan. Wallahu taala alam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbuatan ini disamakan dengan orang yang berbicara ketika khutbah? Jazakumullahu khair. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di sana juga ada riwayat, waman masal hasa faqad lagu, barang siapa yang bermain-main dengan kerikil. Pembahasan ini nanti akan kita bahas, ada man masal hasa faqad lagu wa man lagu fala jumatan lahu, akan dibahas nanti pembahasannya. Nabi mengatakan barang siapa yang bermain-main kerikil, faqad lagha, dia telah melakukan hal yang sia-sia. Man lagha fala jum'ata lahu. Ini melakukan sesuatu syai' abath, sesuatu yang sia-sia. Sama main kerikil pada zaman Nabi SAW, masjidnya masih tanah, mainan atau syai abas yang lain, dengan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh, sibuk dengan membenarkan atau memakai imamah ke kanan, ke kiri, atau syai abas yang lain, disibukkan dengan mainan apa tuh, misalkan pulpen diputer-puter seperti ini ketika Jumat atau yang lain, syai abas ini sesuatu yang sia-sia, akan ada pembahasannya. Nah, sehingga jangan disibukkan dengan hal-hal perkara yang seperti ini, namanya syai abas. Apakah sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan di musholla, tajuk atau majelis-majelis ilmu? Sholat tahiyatul masjid dilakukan di masjid. Nah, baik di masjid yang di sana di adanya sholat Jumat, atau di masjid yang di sana tidak ada sholat Jumat. Karena ada beberapa masjid yang di sana mungkin kecil, sana ada masjid di seberangnya atau tidak jauh dari situ masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, dan dua-duanya termasuk dari masjid, dan di sana disyaratkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Di majelis-majelis ilmu, kalau di sana dilakukan di masjid seperti di sini, ini di masjid, ketika ada orang datang masuk ke dalam sholat tahiyatul masjid, boleh, jais. Kenapa? Karena di dalam masjid. Sedangkan majelis ilmu yang misalkan di kelas, nah, atau di rumah, maka di sana tidak melaksanakan tahiyatul masjid karena bukan masjid. Nah, yang namanya masjid adalah tempat yang di sana dilaksanakan sholat berjamaah. Apabila khatib berkhutbah menggunakan bahasa Arab, sedangkan kita tidak mengerti bahasa Arab, apakah masih mendapatkan pahala Jumat? Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahi taala alaih mengatakan bahwa sepatutnya khatib untuk berkhutbah dengan bahasa daerah itu. Kenapa? Karena inti dari khutbah Jumat itu adalah agar orang-orang melaksanakan kebaikan, bertakwa. Kemudian di sana disampaikannya Al-Quran dan Sunnah, sehingga apabila orang-orang tidak paham, maka mereka akan mendapatkan apa? Yang ada tidur, nggak paham, ngantuk, tidur. Ya. Sehingga ketika melaksanakan sholat Jumat, khatib di sini berkhutbah dengan bahasa daerah itu. Kalau kita mengembangkan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa daerah itu? Boleh, jais. Misalkan di Jawa pakai bahasa Jawa, di Sunda pakai bahasa Sunda. Nah, jais, boleh, karena mereka paham. Nah, tetapi alangkah baik yang di sana bahasa yang di mana orang Jawa paham, orang Sunda Jawa, orang Sunda paham, orang-orang dari luar lain juga paham dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena kadang ada orang yang mungkin pendatang baru satu bulan di situ, dari Jawa Timur datang Jawa Barat, di masjid yang khutbahnya bahasa Sunda, dia bingung, paham, baru satu bulan di sini, belum bisa memahami. Nah, ya alangkah baiknya dengan bahasa Indonesia, bisa memahami semuanya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada pembahasan-pembahasan yang belum kita bahas, sehingga ada pertanyaan di sini, pembahasannya nanti dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada insyaallah taala. Assalamualaikum.